Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas faslun fi mawani'i shorfi. Bahasa yang sering kita dengar adalah isim ghairu munsharif. Nah, ini di dalam kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Ini cukup panjang ya, teman-teman ikutin dari awal sampai akhir. Alasan-alasan isim ghairu munsharif. Saya bacakan terlebih dahulu kitabnya, baru saya berikan penjelasan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل التسعين أو واحدة تقوم مقام العلتين والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة ويجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا انث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. الاسم الذي لا ينصرف, isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim غير منصرف itu isim yang tidak bertanwin. Itu secara ringkas ada yang dua illah, berarti dia punya dua alasan. Kenapa isim غير منصرف? Nah, alasannya ada dua. Ada juga yang mafi'ilatun wahidah yang alasannya cuma satu. Nah, secara keseluruhan, alasan atau yang menjadi penyebab isim ghairu munsharif itu ada 9. Yang terangkum dalam syair ini tadi. Kalau dipecahkan, satu al-jam'u, satu-satunya akan kita bahas nanti. Kemudian waznul fi'li, al-adlu, at-ta'nithu, at-ta'rifu, at-tarkibu, al-alif, wa-nunu, al-ujmatu, dan al-sifatu, sifah. Nah, totalnya ada 9. Kita bahas satu-satunya ya. Yang pertama, fal jam'u. Jama. Apa yang dimaksud dengan jama? Syartuhu ayyakuna ala sigati muntahal jumu' wahya sigatu mafa'ila nahwu masajida wa darahima wa ghanaima au mafa'ila nahwu masabiha wa mahariba wa hadhil illatu hiya al-illatul ula minal illataini اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. Jadi yang pertama ini al-jamu. Al-jamu ini cukup satu alasan, satu illah. Nah, yang dimasukkan al-jamu adalah sighah muntahal jumu. Apa itu sighah muntahal jumu? Sighah itu bentuk ya. Bentuk muntahal jumu ada dua wazan. Satu mafa'ilu, dua mafa'ilu. Ada ya-nya ya, panjang di sini yang keduanya nih. Ainnya. Yang mafa'ilu contohnya masajidu, jama dari masjid. Kemudian darahimu, jama dari dirham. Ghanaimu, jama dari ghanimah. Ini la yansharif. Sehingga masajidu, tidak bisa masajidun, tidak bisa. Kalau mansub masajida, kalau majrur masajida. Ya. Darahimu, darahima, darahima. Ghanaimu, ghanaima, ghanaima. Ini enggak perlu saya jelaskan lagi. Sudah hafal saya yakin teman-teman di kitab Al-Ajurumiyah yang sudah dibahas. Atau yang wazan kedua mafa'ilu seperti masa, masabihu, maharibu. Masabih, masabih itu jamak dari misbah, maharib itu jamak dari mihrab. Ini yang pertama. Pokoknya sighah muntahal jumu itu satu alasan yang menjadikan dia la yansharif. Yang kedua waznul fi'li. Ya, wa amma waznul fi'li, saya bacakan dulu. Wa amma waznul fi'li fal muradu bihi imma yakuna al-ismu ala waznin khasin bil fi'li kashammara bitashdidil mimi wa duriba bil bina'i lil maf'uli wa antalaqa wa nahwihi minal af'al al-madiyati al-mabdu'ati bi hamzatil wasli idza summiya bi syai'in min dhalika aw yakunu fi awwali ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa masyarikun lil fi'li fi wazni ka ahmadu ka ahmada wa yazida wa taghliba wa narjisa. Ah, yang kedua ini apa tadi alasannya? Wazan fi'il. Wazan fi'il ini dia harus bersama yang lain ya, berarti dua ilah. Lihat nih. Di sini wazan fi'il plus alamiyah. Alamiah itu apa? Isim alam. Isim alam itu apa? Isim yang ada di alam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya isim alam. Nama malaikat, ya, nama jin, nama surga, nama neraka itu termasuk isim alam karena selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada isim alam yang terbentuk di wazan fi'il, dia layan sarif. Contohnya syammaro, ini fi'il madhi. Duriba, fi'il madhi majhul. Intalaqa, fi'il madhi. Ahmadu, fi'il mudhari, yang diawali oleh Hamzah, ya. Aku, ya. Ahmadu. Kemudian yazidu, ini juga fi'il mudhari. Taghribu, fi'il mudhari. Narjisu, fi'il mudhari. Tapi kalau ini dijadikan isim, dijadikan nama untuk sesuatu, maka ini layan sarif, dia tidak bisa bertanwin. Misalkan taglib. Taglib itu apa? Alaman alal qabilah. Ini ada sebuah nama untuk qabilah. Jadi ada kabilah namanya taglib. Narjis. Ini alaman ala nabat. Ini nama untuk tumbuh-tumbuhan. Untuk suatu tumbuhan. Nah, ada tumbuhan namanya narjis. Tahu nggak teman-teman? Tumbuhan narjis itu kayak gimana? Saya juga nggak pernah lihat, ya. Yang jelas ini. Nama ini layan sarif dengan dua alasan. Ya. Wazan fi'il dan isim alam. Yang kedua, itu yang kedua, yang ketiga sekarang. Wa amal adlu, adapun adl. Ya, adlu fa wa khurujul ismi an sighatihi al asliyati imma tahqiqan ka uhada wa mawhada wa thunaa wa masna wa thulatha wa maslasa wa ruba'a wa marba'a wa hakadha ila al asyrah. Berarti khumasa, sudasa, suba'a, thumana, tusa'a. Fa innaha ma'dulatun 'anil alfazil 'adadi al-usuli mukarraratan fa aslu ja'al qaumu uhada ay ja'u wahidan wahidan wa aslu ja'al qaumu mathna ja'u ithnain ithnain wa kadza fil baqi wa imma taqdiran kal a'lam allati 'ala wazni fu'ala ka umara wa zufara wa zuhala fa inna lamma sumi'at mamnu'atan min as-sarfi. Nah, ini yang kedua itu al-'adlu, adl atau udul, ya, utul. Tapi dia harus bersama yang lain, tidak bisa satu alasan doang, yaitu bersama sifat, bersama sifat atau bersama alam, isim alam nanti satu lagi, ya, nomor tiganya. Contoh misalkan uhad, mauhad, thuna, masna, thulatha, maslatha, ruba', marba'. Ini kalimat uhad adalah udul, dia keluar dari sigot aslinya karena sigot aslinya wahid. Ya, wahidan wahidan. Contohnya ja'al qaumu uhada, datang sebuah kelompok uhada. Apa maksudnya uhada? Maksudnya wahidan wahidan, satu-satu. Datang sebuah kelompok satu-satu. Satu-satu itu artinya apa? Ya, datang satu, datang lagi satu, bukan dua-dua, bukan datang dua, ya. Kalimat satu-satu, bukan satu tambah satu, tapi satu. Datang sebuah kelompok satu-satu. Satu datang, satu datang, satu datang. Ha. Itu disingkat, ya, dalam bahasa Arab menjadi uhad. Padahal aslinya itu wahidan, wahidan. Itu namanya udul. Atau al-adlu plus alamiyah, ya. Adl berarti keluar sigat, bentuk dari bentuk aslinya, tapi dia alamiyah, nama. Takdiron secara perkiraan. Kalau ini tahqiqon. Contoh Umar, jadi wazannya itu fu'ala, ya. Ini adal. Umaro, Zufaro, Zuhala. Ini nama orang. Ya, nama orang. Atau nama sesuatu. Nah, ini ma'dul. Ini keluar dari bentuk aslinya. Karena Umar ini bentuk aslinya Amir. Zufar aslinya Zafir. Zuhal bentuk aslinya Zahil. Nah, ini perkiraannya. Nah, Zufar itu alamun alal imam Abi Khalid Zufar min Huzail al-Kufi. Ya, ini sahib Abi Hanifah. Jadi Zufar ini nama seorang imam. Ia adalah sahabatnya Abu Hanifah, temannya Abu Hanifah. Kalau Zuhal ini alamun alal kaukab fis sama as-sabi'ah. Nah, ini nama bintang yang ada di langit ketujuh. Ya, sumia bidzalik lanu Zuhal. Ya, nu Zuhal ay ba'ud. Ya, ba'ud. Ya, dinamai begitu karena dia jauh. Ya, Zuhal. Nah, ini yang ketiga, adl. Sekarang yang keempat. Yang keempat namanya ta'nits. Alasannya ta'nits. Apa itu ta'nits? Mu'annats, perempuan. Fahuwa ala salasati aksamin. Ta'nits ini ada tiga. Ya, ini dirinci dulu sebelum diklasifikasikan apakah ilah wahidah atau ilah tani. Yang pertama, ta'nitsun bil alifi. Ta'nits menggunakan alif. Alif ta'nits namanya. Wa ta'nitsun bit ta. Yang kedua menggunakan ta, huruf ta. Wa ta'nitsun bil ma'na. Ya, ta'nitsnya menggunakan makna aja, secara makna. Fa ta'nitsu bil alifi yamna'u sarfa mutlaqan sa'un kanat al alifu maqsuratan ka hubla wa mardha dzikra au kanat. Nah, ini nanti ya, ini kita jelaskan dulu. Ta'nits ya, ada tiga ya tadi ya. Satu, ta'nits bil alif. Ta'nits menggunakan alif. Yang kedua, ta'nits bit ta. Dia harus bersama alamiah, bersama isim alam seperti Talhah, Talhah, Fatimah. Ini ta'nits menggunakan ta nih. Secara lafad ini Talhah ini muannats. Ya Talhah, tetapi secara hakikat nanti dia laki-laki. Fatimah. Yang jelas ini Talhah dan Fatimah ini layan sorif dengan dua alasan. Apa? Satu ta'nits, yang kedua alamiah. Itu yang menggunakan ta'nits dengan ta. Adapun ta'nits yang menggunakan alif, dia masuk ke mana? Dia masuk ke satu ilah. Nah, ta'nits bil alif dia masuk ke satu alasan. Ta'nits bil alif ini ada dua, ada maksurah, ada al-maksur, ada al-mamdudah. Ada isim maksur, ada isim mamdud. Seperti hubla. Nah, ini alifnya alif ta'nits nih. Mardha, zikra, husna misalkan. Nah, itu ta'nits alif ta'nits al-maksurah atau al-mamdudah. Nah, seperti sahra, hamra, ya. Asya. Nah, ini ta'nitsnya alif ta'nits mamdudah. Pokoknya gampangnya isim maksur dengan isim mamdud, ya, isim maksur dengan isim mamdud itulah yang sorif. Apa alasannya itu? Alasannya karena dia alif ta'nits al-maksurah dan alif ta'nits al-mamdudah. Sebenarnya ta'nits dengan ta dia harus butuh yang lain yaitu alamiah. Ya, harus dua alasan dia. Ya, seperti Talhah dan Fatimah ini. Kasahra wa hamra wa zakriya wa asya wa hadhil illah hiyal illatu thaniyah minal illataini allataini kul wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdahu wa taqumu maqamal illataini wa ma ta'nits bita tadi ya, ta'nits dengan ta ini fayamna'u sarfa ma'al alamiyah, dia bisa layan sarif jika bersama alamiyah. Sa'un kana alaman limu zakarin, entah itu nama orangnya untuk laki-laki ka Talha seperti Talha au li muannatsin ka Fatimah atau untuk perempuan seperti Fatimah. Kemudian yang terakhir, wa ma ta'nits al-ma'nawi fa huwa ka ta'nits bi ta fa yamna'u sarfa ma'al alamiyah tentunya. Ya, ma'al alamiyah. Lakin bi syarti ay yakuna al-ismu zaidan 'ala thalathati ahrufin ka su'ad au thulathiyan muharrikal wasati ka saqar aw ajamian kajur aw manqulan minal muzakkar ila al muannats kama idza sumiyat al mar'atu bi zaidin bi zaida wa illam yakun syai'un min dzalika kahindin wa da'din jaza sarf wa tarkuhu al ahsan. Ta'nits bil ma'na ini dia muannasnya secara makna ya, tapi dia harus ma'al alimiyah bersama isim alam. Contoh misalkan su'ad. Su'ad ini layan sorif, apa argumentasinya? Karena dia mu'annas. Mu'annas apa? Mu'annas bil makna. Karena su'ad ini perempuan. Ini su'ad ini perempuan. Nama orang perempuan. Kemudian sakar, ya, tiga huruf, ya tiga huruf. Tapi dia huruf tengahnya harus berharokat, ya. Kalau tidak nanti munsorif, ya. Atau yang kalau ini ya ketentuan yang lain. Kalau ini yang tadi apa tadi? Nah, kita lanjut aja dulu. Sakar ya, sakar. Ini juga layan sarif. Atau misalkan ini nih. Idza sumiyat imra'atun bi Zaidin, misalkan bi Zaid. Ada perempuan kemudian dinamai Zaid. Maka Zaid itu layan sarif dia. Apa alasannya? Karena alamiah plus ta'nits bil makna. Jadi, teman-teman sudah bisa membedakan tuh. Apa bedanya Zaidun dengan Zaidu? Kalau Zaidun dia muzakkar berarti itu aslinya memang laki-laki. Tapi kalau Zaidu, nah, itu perempuan itu. Kalau ada perempuan dinamai Zaid. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Wa amat ta'rif. Sekarang ta'rif. Ya, alasan isim ghairu munsharif berikutnya karena ta'rif. Apa itu ta'rif? Fal muradu bihi al-alamiyah. Yang dimaksud dengan ta'rif adalah isim alam. Wa tamna'u sarfa. Dia menjadi layan sarif. Mencegah bertanwin. Ma'a wazan fi'il. Ma waznil fi'il. Ya, harus bersama wazan fi'il. Jadi isim alam bersama wazan fi'il. Ka Ahmad. Ka Ahmad wa yazida. Wa ma'al adli atau bersama udul. Ka Umar. Wa Zufar. Wa ma'a ta'nis atau bersama ta'nis bersama mu'anas. Wa ma'a tarkib atau bersama tarkib al-mazji. Wa ma'al alif wa num. Ini banyak sekali ya. Ka Uthman. Wa ma'al ujmah kama sayati. Nah ini ta'rif ini maksudnya isim alam ya. Tapi isim alam ini dia layan sorib kalau bersama yang lain. Nah bersamanya apa? Bisa bersama wazan fi'il seperti Ahmad. Ahmadu Yazidu. Bisa bersama Al-Adlu seperti Omar dan Zufar tadi sudah dijelaskan. Bisa bersama Ta'nis seperti Tolhatu juga sudah dijelaskan tadi. Atau bersama Tarkib. Ya Tarkib yang dimaksud disini Tarkib Mazji. Ya, Tarkib Mazji itu dua kata membentuk satu kata. Dan satu kata itu sudah tidak lagi diterjemahkan satu-satu. Ya. Seperti Hadro Maut. Ini dua kata Hadro dan Maut. Hadro datang, Maut mati. Bukan datang mati tapi sudah menjadi nama. Ya. Hadro Maut satu kesatuan ini. Satu nama. Ini namanya tarkib mazji. Ini isim alam dan juga tarkib. Atau alamnya bisa alif dan nun. Nah, ini juga belum nih. Alamiah kalau ada nama, kemudian ujungnya alif dan nun. Maka lain sorif. Seperti Uthmanu, Ramadhanu, apalagi misalkan. Imranu. Apalagi, ada lagi nggak? Nah, pokoknya yang begitu ya. Atau alamiah bersama ujmah. Ujmah ini nama selain orang Arab. Ajami. Nah, contohnya Ibrahimu. Nah, ini juga lain sorif alasannya karena isim alam dan juga ujma. Kemudian yang keenam. Wa amat tarkibu, adapun tarkib. Apa itu tarkib? Maksudnya fal muradu bi at-tarkib al-mazji. Yang dimaksud dengan tarkib di sini tarkib mazji al-makhtum yang ditutup bi ghairi wahin dengan selain waih. Kalau dengan waih nanti dia yang sorif seperti siba waihin. Ya, dia yang sorif akhirnya tuh. Nah, tapi kalau bukan waih ujungnya maka la yang sorif. Sebagai kaba'la baka. Ya, kaba'la baka. Ini ujungnya bukan waihin. Wahadro maut. Juga maut itu bukan waih. Wala yamna'u sorfa illa ma'al alamiyah. Dan dia tidak menjadi. Tidak mencegah dari sorf kecuali bersama alamiyah. Jadi harus dua ya alasannya berarti. Ini tarkib. Tarkib mazi. Plus alamiah seperti ba'labak atau hadro maut. Ya hadro maut ini susunan dua kata menjadi satu kata. Nah ini juga alamiah nama daerah ya nama daerah termasuk isim alam. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Wa amal alif wa nunu. Ya yang ketujuh atau alasan isim menjadi lain sorif ya, adalah ada alif dan nun. Ini yang ketujuh ini. Azzaidatani ya. Sebagai tambahan, fayamna'ani as-sarfa, maka keduanya mencegah dari sarf, mencegah dari bertamwid, ma'al alamiyah, bersama isim alam, berarti harus ada dua. Ka'imrana wa uthmana wa ma'asifah, atau bersama sifat, bisa bersama isim alam, juga bisa bersama sifat, kasakron, ya sakron. Ini. Yang ketujuh ini, alasannya karena alif dan nun, jadi isim yang ujungnya ada alif dan nun, bersama sifat. Nah, dia sebagai sifat atau sebagai isim alam. Contoh sakron, apa sakron? Mabuk, jau'an, lapar, atsyan. Ini ujung-ujungnya alif nun, alif nun, alif nun. Dan juga sifah. Nah, atau alamiah seperti Ramadan. Nama bulan kan isim alam. Imran, Uthman. Nah, ini juga layan syarif dengan dua ilah. Yaitu alif nun dan sifah atau alamiah. Kemudian ini yang ketujuh sekarang yang kedelapan. Wa ammal ujmatu yang kedelapan adalah ujmah. Apa yang dimaksud dengan ujmah? Fal muradu biha an takunal kalimatu min awdha'il ajamiyyati ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyyah. Wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyyatan illa arba'atan. Wa jami'u asma'il anbiya'tu ajamiyatun illa arba'atan ya begitu. Muhammadun wa Shalihun wa Syu'aibun wa Hudun sallallahu alaihim ajma'in. Wa yushtaratu fiha ay yakuna al-ismu 'alaman fil ajamiyati wa lidzalika surifa lijamun. Nah ini saya terangkan dulu. Yang kedelapan ini ujmah. Ujmah ini ajami. Nama selain nama orang Arab atau nama bahasa Arab. Misalkan nama Agus itu bukan nama Arab, itu dia ajami. Plus alamiah, harus isim alam. Ya, isim alam plus ujmah. Contohnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ishaqu. Ini lain sharif. Ibrahim, Ibrahima, Ibrahima, Ismail, Ismaila, Ismaila, Ishaqu, Ishaqa, Ishaqa. Kecuali tadi, kecuali ya, seluruh nama nabi katanya dikatakan ini wa jami'u asmil anbiya' jamiyatun. Seluruh nama nabi adalah ajami kecuali empat saja yang bukan ajam. Satu Muhammadun, wa Shalihun, wa Syu'aibun, wa Hudun. Nah ini bukan ajam, ini nama empat ini. Tapi ini juga ada syarat nih. Wa yakuna zaidan ala tsalatsah walidzalik surifa Nuhun wa Lutun. Tadi nama nabi semuanya ajami kecuali empat, sehingga semuanya itu lain surif, tapi dengan catatan, dengan syaratnya harus lebih dari tiga huruf namanya. Nah, kalau tiga maka dia munsharif seperti Nuhun, tiga kan, dan huruf tengahnya sukun Lutun. Nah ini munsharif kalau model begini karena cuma tiga huruf, meskipun ini ajami, Nuh ini ajami, Lot ini juga ajami. Cuma dia tiga huruf dan huruf tengahnya sukun, maka munsharif. Kemudian yang terakhir sifah. Wa amma sifatu fatamna'u sarfa ma'a tsalatsati asya'a ma'al adli. Nah, sifat dia bisa mencegah dari sharaf, mencegah dari tanwin berarti bersama tiga perkara. Pertama ma'al adli, bersama adil. Kama taqaddama fi matna wa thulatsa. Wa ma'al alif wa nun, bersama alif dan nun, bi syarti an takuna sifatan ala an takuna sifa ala wazni fa'lan bi fathil fa wa la yakunu mu'annatsuhu ala wazni fa'lanah nahu sakron fa inna mu'annatsahu sakra ya wa nahu nadman munsharif li anna mu'annatsahu ini hu ini ya li anna mu'annatsahu nadmana in kana minal munadamah ini ketutup ini. Nah yang terakhir ini sifah, tapi dia sifah ini bisa layan sorif bersama yang lain. Satu bisa bersama al adlu, dua bisa bersama alif dan nun, yang ketiga bisa bersama wazan fi'il. Sifat bersama al-adil misalkan tadi uhad, masna, thulatha. Nah, ini sifat bersama autul. Sudah dijelaskan ya di sebelumnya tadi. Atau sifat bersama alif nun seperti sakron, ya sakron. Kalau muannasnya sakro. Tadi ada syarat ya, mana tadi? Wala ini nih. Lihat nih, bisyarti antakuna hiya sifatan ala wazni fa'lan. Dia harus wazan fa'lan ya, sebagai sakron bi fi'l fa. Syarat yang kedua, wala yakunu mu'annatsuhu ala wazni fa'lanah. Kemudian mu'annasnya tidak boleh fa'lanah. Ya, kalau fa'lanah berarti muzakarnya dia munsharif. Contoh misalkan di sini sakron. Ini muzakar, mu'annasnya apa? Ya sakro. Tapi kalau muannasnya sakronah misalkan, maka sakron dia menjadi munsharif. Contohnya misalkan nadman. Nadman ini munsharif. Kenapa nadman munsharif? Karena muannasnya ya nadmanah fa'lanah. Nah, karena fa'lanah wazannya ini untuk muannasnya, maka untuk si nadman tadi dia munsharif. Kalau sakron ghairu munsharif karena muannasnya itu bukan dari wazan fa'lanah, bukan sakronah. Atau yang terakhir sifah bersama wazan af'alu. Contohnya ahmaru ya, ahmaru. Ya ini lain sharif. Dia sifat dan juga bersama wazan fi'il ya af'alu ya ahmaru. Ya dengan syarat, mana tadi syaratnya ini? Bisyarti an takuna ala wazni af'alu ya ala wazni af'alu wa alla yakuna mu'annatsuhu bitta, ya, dan mu'annasnya bukan dengan ta. Contohnya ahmaru, fa inna mu'annatsahu hamra, ya. Wa nahwu, contoh lain, armalu, ya, armal ini meskipun dari wazan af'alu tapi munsharif. Kenapa? Karena mu'annatsnya apa? Armalah, ya. Tidak, kalau mu'annasnya menggunakan ta, maka si muzakarnya dia menjadi munsharif. Tapi kalau mu'annasnya tidak menggunakan ta, maka muzakarnya la yansharif. Seperti ahmar. Ahmar, mu'annasnya tidak menggunakan ta, ya. Tapi hamro, kalau menggunakan ta, menjadi munsharif. Ah, begitu ya. Kemudian ini kesimpulan, tadi kan versi mutamimah ala jurumiyah ini memang berdasarkan kitab, ya, begitu saya jelaskannya, ya, urutannya seperti itu. Ini saya permudah nih. Gampangnya isim mudhari munsharif itu yang satu ilah ada yang dua ilah. Yang satu ilah ada tiga, alif ta'nits al-mamdudah seperti hamra, sauda. Yang kedua ada alif ta'nits al-maqsurah seperti qatla, marda. Yang ketiga ada sigat muntahal jumu', ada mafa'ilu, ada mafa'ilu. Nah, ini gampang ya. Ini satu ilah. Satu ilat saja dia sudah cukup untuk menjadikan isim tersebut la yansharif. Dan yang kedua, yang ilatani, ini kalau dirinci lebih mudah, ini dua, ya, yang plusnya banyak. Satu alamiah, nama. Yang kedua sifah, wasfiah. Alamiah, wasfiah. Itu saja, alamiah, wasfiah. Yang plusnya baru banyak. Kalau tadi kan di kitab mutamimah, wazan fi'lur baru alamiah. Jadi dibalik-balik, jadi seperti ribet. Nah, kalau ini dua saja. Alamiah wasfiah. Ada alamiah plus wazan fi'il seperti Ahmadu. Ada alamiah plus udul seperti Umar, Zual. Ada alamiah plus alif dan nun seperti Utsman. Ada alamiah plus ujmah seperti Ibrahim, Yusuf. Kemudian ada alamiah plus tarkib masji seperti Hadramaut. Ada juga alamiah plus ta'nits seperti Fatimah, Aisyah, Zainab, Maryam, Su'ad untuk perempuannya, Zaid untuk perempuannya, Talhah tinggalannya. Nah, ini alamiah plus ta'nits. Ada wasfiah sifat. Wasfiyah plus adal seperti matna, thulatha, ruba, khumasa, dan seterusnya. Ada wasfiyah plus wazan fi'il ahmaru, abyadu, aswadu. Kemudian ada wasfiyah plus alif dan nun, atshan, jau'an, sakron. Ini menyebabkan isim tersebut la yansharif. Baik, silakan teman-teman. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ketinggalan, mohon disampaikan. Kalau ada yang ingin memberikan koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa silahkan like and subscribe akun Maknawi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.